saiki ni kowe ninggal janji ni ibarat banyu mili wis tekan segoro. Minta maaf, Feb. Oh, balatiku, Bal. Selama ini aku nunggu. Aku berharap bisa ketemu karo awakmu. Aku senyir presi awakmu. Tapi ternyata apa, Bal? Suwun sakabehane. Muga-muga aku bisa bahagia karo dhek. Suwun.